بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya, karena waktu sudah mepet, maka mungkin secara singkat tanpa perlu membaca kitab akan kita sebutkan tentang Asyura, yang mana dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat dalam menentukan Asyura 10 Muharram. Jadi kalau pemerintah mengatakan Asyura besok, NU mengatakan besok lusa, ya semuanya kita boleh mengikutinya. Mau ngikut pemerintah boleh, mau ngikuti NU boleh. Dan yang lebih penting daripada itu, kita tetap bersatu, kita tidak terpecah-pecah karena hal yang sepele seperti ini. Jadi dalam Islam ada hari-hari besar, yang mana hari besar termasuk adalah hari Asyura. Ada hari Asyura, ada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, ada Nisfu Sya'ban, ada 27 Rajab, ada bulan Ramadan, ada 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kita mulia, bukan karena kita punya kedudukan, kita punya nasab mulia, kita punya kekayaan dan seterusnya, tidak. Allah memanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Busiri dalam qasidah burdanya, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan sebab nabi yang paling mulia maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umat yang paling mulia, umat yang paling akhir dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dijadikan oleh Allah umat yang paling mulia. Di akhirat nanti tidaklah ada umat yang masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Padahal di dunia umat Nabi Muhammad umat yang terakhir. Padahal umat Nabi Muhammad SAW paling sedikit nunggu di dalam barzahnya. Ya, di alam barzah kita akan menunggu kan sampai nanti yaumul ba'ats, hari kiamat. Kalau umat-umat sebelumnya, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, berapa ribu tahun sudah sampai sekarang nunggu di alam barzah. Tinggal nunggu umat kita ini, tinggal nunggu umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir ini sudah penghabisan. Setelah umat Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia. Akan kiamat nantinya. Semua bintang, semua planet akan berterbangan, bertabrakan dan akan menyebabkan kehancuran nantinya. Dan itulah hari kiamat nanti. Jadi umat Nabi Muhammad termasuk kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan surga untuk dimasuki oleh umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan umat yang terbanyak masuk surga pun umatnya Nabi Muhammad. Umat yang terbanyak masuk surga umat Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya orang-orang nantinya yang masuk surga itu terbagi kepada 120 shaf. 120 shaf, 120 baris. Dari semua umat itu yang masuk surga. Nah, dari 120 shaf dari umat-umat yang banyak, maka 80 shaf itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. 80 shaf. Ya, 2/3. Jadi yang 1/3 itu dibagi-bagi dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Daud, dan yang lain-lain. Jadi begitu mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Sudah enak hidup di dunianya terakhir, di barzahnya sebentar, tapi di akhiratnya masuk surga lebih dulu lagi. Ya, kemuliaan ini didapatkan karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ketika kita berbuat amal soleh, ketika kita berbuat kebaikan, dilipat gandakan kan pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah. Ya, wal hasanatu bi asri amsaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Ini bagi siapa? Ini bagi umat Nabi Muhammad SAW aja. Jadi kalau umat-umat sebelumnya tidak, umat yang sebelumnya berbuat satu kebaikan dibalas dengan satu pahala. Melakukan satu maksiat dibalas dengan satu dosa. Tapi umat Nabi Muhammad melakukan satu maksiat dihitung satu maksiat, tapi melakukan kebaikan dihitung 10 kebaikan. Kemuliaan ini diberikan karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya, ya, kita umat Nabi Muhammad umat yang paling pendek umurnya. Kalau umat-umat sebelumnya umurnya ratusan tahun. Jadi 100 tahun lebih, 200 tahun, 300, 400, 500, 700 tahun. Umur-umur umat yang sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad umat yang pendek. Ada orang sekarang umurnya 150 tahun sudah heboh. Wah, kok ada sampai umurnya 150 tahun masih hidup aja di dunia ini. Ya, karena umat Nabi Muhammad diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah masih pendek. Dengan pendek berarti insyaallah dosanya lebih sedikit. Kalau dikasih umur 1000 tahun dosanya berapa itu? Oleh karena itu kita ini harus introspeksi diri. Termasuk barusan kita sudah memasuki tahun yang baru. 1438 Hijriah. Yang berarti umur kita bertambah 1 tahun. Bertambah 1 tahun. Introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu amalakum qabla an tuzan alaikum. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ayo hisaplah. Hitung-hitunglah amal kalian. Timbanglah. Sebelum nanti dihisab di akhirat. Sebelum nanti ditimbang di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat." Hendaknya setiap jiwa, setiap manusia itu melihat apa yang dia telah dia lakukan untuk hari esok. Dikatakan hari esok. Maksudnya hari apa itu? Hari akhirat. Tapi dikatakan ghot. Apa yang kita lakukan untuk hari esok? Untuk hari akhirat. Andai kata malam ini kita didatangi malaikat Israel. dan kita sudah melihat bayangan malaikat Israel sudah di hadapan kita, tinggal menyabut nyawa kita aja. Apa yang bisa kita lakukan di saat itu? Kita pasti akan masih mengharap umur kita masih jangan berhenti. Jangan dicabut. Ana mau nambah lagi umur, kasih kesempatan lagi. Tapi malaikat Israel tidak bisa ditawar. Kalau sudah datang, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Kasih berapa dolar pun, ya kalau sudah waktunya malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Kita bukan nabi. Kalau nabi, malaikat Israel masih memberi tawaran. Setiap malaikat Israel diberi tugas untuk mencabut nyawa seorang nabi, maka bukan dengan langsung dicabut nyawanya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ziarah sekaligus untuk memberitahu. Kalau sekarang ini aku diutus untuk mencabut ajalmu. Tapi itu pun jika kamu mau. Jika kamu tidak mau, masih mau, masih tinggal di dunia ini, maka aku tidak dipaksa dan diperintahkan oleh untuk mencabut. Jadi kalau mau. Tapi itu nabi. Kalau kita, tidak ada kalau mau. Kalau kita sih, pasti tidak maunya sekarang. Wah, nanti masih mau beramal dulu. Belum banyak Qur'annya. Belum banyak zikirnya. Belum banyak sholawatnya. Belum minta maaf kepada orang tua kita. Belum berbakti kepada mereka. Belum berbuat baik kepada tetangga kita. Belum minta maaf kepada mereka. Jangan. Tapi sayangnya kita masih terlena. Masih seakan-akan kita ini umurnya masih panjang. Masih lama. Padahal sebenarnya di hadapan kita sudah selalu bayangan malaikat Israel itu ada. Karena apa? Karena malaikat Israel dikatakan oleh Imam Hasan Basri, setiap hari akan melihat wajah manusia itu sampai 5 kali. Apakah wajah ini yang aku ditugaskan oleh Allah untuk aku cabut nyawanya di hari ini? Lihat tuh. 5 kali dilihat. Jadi setiap hari kita dilihat wajah kita oleh malaikat Israel sampai 5 kali. Jadi jangan kita mengatakan ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering. Sebentar-sebentar kita dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kadang-kadang dalam hati siapa lagi besok ya? Siapa itu yang meninggal ya? Besok lagi siapa yang meninggal? Kita katakan mestinya kepada diri kita sendiri. Ya Allah, jangan-jangan setelah ini yang innalillahi ini ana sendiri. Mereka yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebelumnya tidak menyangka kalau akan meninggal di saat itu. Di saat kita meninggal nantinya pun kita juga tidak akan menyangka. Mau malam ini, mau besok pun tidak akan kita sangka-sangka. Jadi umur umat Nabi Muhammad, umur yang pendek. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Wa qalil man yatajawazuha. Umur umatku antara 60, 70. Dan sedikit yang melewati batas itu. Sudah sedikit umur yang singkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga di akhir zaman seperti sekarang ini barokah waktu itu juga tidak ada. Kita seakan-akan ini kekurangan waktu, seakan-akan satu hari itu berjalan cepat sekali. Satu bulan berjalan cepat. Dan itu sudah jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu fi akhiri zaman kas-sahar wa sahar kal-usbu wal usbu kayom wa huwa kasa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya 1 tahun di akhir zaman itu seakan-akan berjalan seperti hanya 1 bulan, dan 1 bulan berjalan seakan-akan hanya 1 minggu, dan 1 minggu seakan-akan cuma 1 hari. 1 hari berjalan cepat seperti seakan-akan cuma 1 jam. Seakan-akan kita ini sibuk, tidak punya waktu lagi. Seakan-akan kita tidak punya waktu untuk baca Quran. Seakan-akan kita tidak punya waktu untuk baca sholawat. Seakan-akan kita tidak punya waktu untuk baca tahlil. Baca la ilaha illallah. Sholat sunnah yang banyak. Kita lihat mereka yang sholat 1000 rakaat, berapa banyak di antara mereka. Husain al-Faqih Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Wal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, wa Rabi Al-Adawi, kathir. Dari Imam Ali Zainal Abidin banyak. Punya wirid sampai 1000 rakaat, kok bisa? Setiap harinya sholatnya 1000 rakaat. Belum bacaan Qur'annya, belum zikirnya, belum dakwahnya, belum untuk memenuhi hak keluarganya, dan yang lain-lain. Jadi waktu itu barokah buat mereka. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, la ilaha illallah, setiap hari beliau baca la ilaha illallah 25 ribu kali. 25 ribu. Selain baca salawat kepada Rasul SAW setiap harinya 25 ribu. Kita kapan baca salawat sampai 10 ribu kali aja, enggak usah 25 ribu. 1000 kali lah setiap hari kita baca. Enggak ada. 25 ribu kali setiap hari. Belum baca ya Allah 25 ribu kali. Belum kegiatan dia yang lain. Beliau punya kegiatan mengajar, mendidik keluarganya, melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah. Belum zikir yang lain, belum membacakan Qur'annya, belum sholatnya. Nah, Masya Allah. Waktunya barokah. Ya, mestinya kita jadikan waktu kita itu barokah. Kita awali waktu pagi kita itu dengan bacaan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, waktu menjadi barokah. Kadang-kadang kan kita, oh seakan-akan, waduh, tidak ada waktu, seakan-akan tidak cukup waktu untuk membaca Quran. Karena kita tidak mendahulukan Al-Quran. Kita mendahulukan yang lain. Kita punya waktu untuk main HP, kan? Kita punya waktu nonton TV. Kita punya waktu ngobrol sama orang. Kok kita seakan-akan tidak punya waktu untuk kita membaca Al-Quran? Akhirnya waktu kita jadi tidak barokah. Coba kita dahulukan, kita jadwalkan. Anak harus baca Quran minimal setiap hari 1 juz minimal. Waktu jadi barokah. Akan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam hari itu. Sehingga seakan-akan waktu yang 1 hari itu kita bisa isi dengan banyak ibadah. Banyak kegiatan. Termasuk tanpa meninggalkan kebiasaan kita sehari-hari. Keberkahan itu yang penting. Bukan waktu yang banyak yang penting buat apa kita panjang umur. Tapi kalau panjang umur tidak ada keberkahannya. Buat apa kita panjang umur kalau kita maksiat kepada Allah. Tidak ada ibadahnya. Ah, ana mau minta panjang umur, ya Allah panjangkan umur ana. Buat apa kalian panjang umur kalau misalnya diisi setiap hari dengan maksiat? Panjang umur berarti tambah maksiatnya. Tambah maksiat, tambah azabnya. Ya bagi kita kalau misalnya banyak maksiatnya lebih baik tidak usah panjang umur. Dan kita kira itu kebaikan buat kita kalau kita panjang umur, kalau kita lalai dari Allah SWT. Bukan. Sama dengan seseorang yang makan roti. Ya, roti yang dikasih racun. Roti pizza, roti keju, roti coklat. Tapi ada racunnya. Ada racun sianidanya. Ketika dikasih racun, roti itu awalnya normal-normal aja dimakan. Tapi setelah dimakan, dia akan sekarat dan akan kehilangan nyawanya. Rasa coklat ada, rasa keju ada. Apa itu nikmat ketika memakannya? Zahirnya nikmat karena merasakan coklatnya, kejunya, rotinya. Tapi itu sebenarnya hakikatnya bukan nikmat tapi nigmah. Itu musibah. Begitu juga kita ini. Kita diberikan oleh Allah SWT harta. Tapi harta yang diberikan oleh Allah SWT kita gunakan untuk maksiat. Apa nikmat itu? Nigmah. Berarti itu kan menambah azab kita nantinya. Menambah maksiat, menambah azab. Menambah maksiat, menambah murkanya Allah SWT. Lebih baik kita miskin. Kita tidak punya harta. Dengan miskin kita tidak maksiat kepada Allah SWT. Nah, beda antara nikmat dengan nikmat. Ya, oleh karena itu termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala dilipat gandakan. Belum lagi dikasih masih bonus-bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dikasih bonus, dilipat gandakan lagi 70 kali lipat setiap amal kebaikan, lebih daripada hari yang lain. Hari Jumat dilipat gandakan setiap amal kebaikan 10 kali lipat daripada hari-hari yang lain. Belum lagi hari besar yang lain nanti, hari Arafah, hari termasuk Asyura. Itu adalah melipat gandakan pahala. Oleh karena itu, termasuk kita dianjurkan untuk menyolati orang yang meninggal di hari-hari yang mulia. Hari-hari yang besar, ya, daripada agama Islam. Meninggal di hari Asyura, meninggal di hari Arafah, meninggal di waktu Ramadan, meninggal hari Jumat. Itu lebih kita semangat untuk menyolatinya. Walaupun di hari-hari biasa pun kita dianjurkan untuk menyolati mayit. Ya, pahalanya dapat satu kirat. Wa ma huwal kirat ya Rasulullah, qala Jabal Uhud. Menyolati mayit dapat satu kirat pahala. Satu kirat kata Rasulullah, satu gunung Uhud. Jadi banyak artinya. Kalau kita antar jenazah sampai kuburan, sampai dikubur, satu kirat lagi kita tambah, bertambah pahalanya. Jadi dua kirat. Ya, terlebih-lebih kalau misalnya mayit tersebut meninggalnya di hari-hari yang mulia. Maka lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan. Karena kemuliaan hari-hari tersebut. Oleh karena itu sedekah dianjurkan di hari-hari yang mulia. Kenapa kok dianjurkan di hari-hari yang mulia? Karena pahala dilipat gandakan. Ini bonus. Dilipat gandakan bukan sampai 10, tapi lebih daripada itu. Ya, ini tidak ada di umat-umat sebelumnya. Ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu, kita ini harusnya bangga dan bersyukur karena dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perasaan syukur ini kurang. Kalau sebagian daripada mereka itu syukurnya karena dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sampai membaca doa setiap hari Allah, sampai bersyukur setiap hari alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari dibaca wirid itu. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad dengan membaca alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mat. Dua zikir, dua bentuk syukur ini. Nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang, dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari Asyura ini hari yang mulia dan banyak peristiwa, banyak keutamaan, banyak fadilah yang ada di hari Asyura. Yang mana saat ini sudah habis waktunya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan, diberikan oleh Allah panjang umur dalam keberkahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lancar zahiran wa batinan, yang berkah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini akun ya salihah jami'a syamilah lil khairatin ya wal akhirah. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة